Suro-suro pasal 24. Limam bengi kaliuna, no tua mo balengga to panggeni agama Yahudi, to no sanga ka Ananias, bo barasa kuyambaa to panggeniaka to Yahudi, mpakaringata Kaisarea. Nikeni iravou, sambaa to pojarita, to no sanga ka itertulus. Ira nanti ngayo i gubernur Felix, pade ni tesa iramo, tesa pepangadu ira, eva kasala i Paulus. Paulus nipokio mantingayo i Felix, pade nompamulamo i tertulus, nompangadu i Paulus i vei. Gubernur toni bilaku, kami todea riara poparenta komi, natuvu ante na sana-sana. Pade ngari kanoto komi mo parenta, na dea mo toni pakabelo ringata kami. Pura-pura panggavia komi, tonom pakabelo ngata kami ei, nitarima kami ante na dambarara. Pada da ama basa-basa, kami menguli tarima kasih. Jadi ala ne komi masaya mopea, kami merapi ala komi mamala mengepe sampalai, tesa pepangadu kami tonambuku na ei. Tau ei ni rata kami to pegado, toneliu kajaana. Riumba-umba di dunia, ia no via kakanano, rita tongun tau to Yahudi. Pada ia vou sambaa to panggeniaka, tau to nantuki pepatuduki Yesus ngaringata Nasaret. Ia vou mempembai mempakaruto sapom pepue. Tapi ia nisoko kami. Patuju kami membatangara ia, nantuki atura-atura agama kami mboto. Aga balengga tantara ilisias, nangago ia ngarijai kami. Pada ni parentana, ala pura-pura to pangadu, kana mentingaya komi. Jadi gubernur toni bilaku, ane komi memparesa tau ei, karena ranjani komi mbotong garijai na itu, na kono nuapa toni pangadu kami kaia. Pade pura-pura tau to Yahudi, to naria risetu vou, non pangadu i Paulus pade nanta kono, nuapa toni uli tertulus itu. Naopu itu, gubernur noviata kapalena ka i Paulus ala i amotesa, pade nanguli mo i Paulus. Gubernur toni bilaku, ninjaniku, komi nompae-mpae mo na jadi topo tangara ringata i. Etu mo sabana, na dambam puraraku, mamala membabali tesan tau, nompangadu aku ringaya komi. Mamala komi mboto mempakatantu, da apa nelabi ngari sampulu rombengi kaliuna, aku nantendem pakaringata Yerusalem, na lau mepue risapun pepue. Da aria sanggani tau tu Yahudi etu, nombarata aku nusinggarau, bara nompo via kakanano, na belo kariara sapon pepue, na belo kari sapo sapon podade, na belo kariara ngata. Da avo na mala ira mompopo kita kakomi, tesa pepangadu ira itu na kono. Tapi aku kana mumpangaku ringaya komi, aku ei nantuki pepatuduki Yesus, nomba somba ala tala, toni pesomba to tua kami gaulu. Pepatuduki itu, nireke ira to Yahudi ei nasala. Tapi aku batena nompara saya, pura-pura toni tulisi riara buku-buku Imusa, pada buku-buku nabi-nabi tani. Nasimbayu ante to Yahudi ei, aku vou manjaru maka ka alatala, pura-pura tau kana matubu balinggari kamatena, na beloka tau-tau na noararana, na beloka tau-tau na denggorarana. Etu mo sabana, aku mempasimbukum paka belo-belo, matubu ante raraku malusu, bumagasa ringaya nu alatala, pada ringaya manusia vou. Naria barasa kuyam pae, aku numpalasi ngate Yerusalem. Pade lako barasa kuyam bengi naliu ei, aku nanjili bali, nanggeni doi nantulungi sampai subuh kuto Yahudi. Pade vou ala membawai pesombaku ka alatala. Tempo aku dan naria risapom pepue, naria barasa kuyam baatau to Yahudi, ngari provinsi Asia, numposirata aku, naupu aku novia ada, numpaka gasa koroku. Da aria nadia tau nusanggani gani ante aku, pade da avou naria kakanano tempo itu. Kakonona, kana Maria vou ira risei, mempangadu aku ringayo komi, ane Maria tesa pepangadu ira ka aku. Atau, agina tau-tau tonom pangadu aku ei, motesa nua pekajana toni rata ira rijaiku, tempo aku naria ringayo polibu bete agama. Da aria salantani nani rata ira, aga sambela tesa ei, toni tesa kuringayo ira, aku ni tangara EOI, sabana aku non para saya, tau-tau na mate kana matubu bali. Gubernur Felix nangginjani ante Nabelo pepatuduki Toniuli pepatuduki Yesus. Jadi ia nompo penonto polibu itu pada nanguli. Aku mempakopu para kara EI, ane Maria mo balengga tantara Ilisia Srisi. Naupu itu, ni parentana samba abalengga tantara manggatono i Paulus. Tapi naupa ia ni katono, ia ni vailoga molumako sakedi, pada roana ni paloga marata mantulungi ia. Barasaku yang bengi kaliuna, narata mo i gubernur Felix, nosangganinggani ante rongona tono sangaka i Drusila. Drusila itu samba atau to Yahudi. Felix nompakau tau lau mangala i Paulus rakeni rijaina. Sangga narata pa i Paulus ni petalinga i Felix mo tesana eva pomparasayana ka Yesus Kristus. Nanguli mo i Paulus ka ira. Pokaingku ta kana manoa pada kita kana manta maka dotarara tatuna jana. Sabana kita kana ratangara ala talabane pia. Tempo i Felix nangepetesa i Paulus etu nae kampu umo ia. Ia nanguli. Nagana mo vei-vei, kalauntani moruru iko. Ane Maria loga, damoropokio mo tesa vo umo. Kakonona, i Felix nanjarumaka i Paulus, membawai doi ka ia, ala ia rakabasaka. Etu sampe pangganinggani mo i Paulus, nipokio Felix mo tesa-tesa ante ia. Rompae kaliuna, i Felix etu nisambei. Pade i Perkius Festus, na jadi gubernur ribagia itu. Tempo i Felix nalai, ni palamba namo i Paulus riara tarunggu, sabana i amadota mangalarara tau-tau to Yahudi.